Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, para sahabat sedang melaksanakan ibadah haji yang dinamakan haji wada waktu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan beberapa nasihat di hadapan para sahabat. Di antara yang beliau sampaikan, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Sesungguhnya darah-darah kalian atau nyawa kalian itu terjaga, harta-harta kalian itu terjaga, dan kehormatan-kehormatan kalian itu terjaga. Seperti sucinya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Tentunya pelaksanaan ibadah haji itu di bulan-bulan suci. Di bulan Dzulhijjah itu bulan suci, atau di hari ya hari yang suci, hari Arafah, hari Idul Adha, di bulan suci, di tanah suci. Sebagaimana dahulu orang-orang Arab, orang-orang Arab menghormati bulan-bulan haji, menghormati tanah suci, demikian pula sesungguhnya darah-darah kaum muslimin, harta-harta kaum muslimin, dan kehormatan-kehormatan kaum muslimin itu suci dan tidak boleh ya seorang mendoliminya. Tidak boleh seorang mengalirkan darah orang lain tanpa hak. Tidak boleh seorang merampas, mengambil harta orang tanpa hak. Tidak boleh seorang melukai kehormatan orang lain tanpa hak. Intinya bahwa kaum muslimin, darah mereka, harta mereka, dan kehormatan mereka itu terjaga. Tidak boleh kita mendoliminya. Tidak boleh kita mengambil atau merampas yang bukan hak kita. Kita melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Kabair. Kita masih pada penjelasan hadis yang ke-48, yaitu Al-Baghyu, dosa berbuat zalim terhadap orang lain. Apa itu zalim? Zalim di antara maknanya adalah mengambil sesuatu yang bukan haknya. Mengambil sesuatu yang bukan haknya. Atau menimpakan sesuatu yang tidak baik kepada orang lain tanpa hak. Ar-Rasul alaihi assalatu wassalam bersabda, "Inna allaha awha ilayya anda wadu'an hatta la yabagia ahadun ala ahadin wa la yafkharu ahadun ala ahadin." Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah memberikan wahyu kepadaku. Allah telah memerintahkan aku, antawadu'u, agar kalian memiliki sifat tawadu, rendah hati. Hatta la yabghiya ahadun ala ahadin, sehingga tidak ada seorang yang mendolimi orang lain. Wala yabkhara ahadun ala ahadin, dan tidak ada seorang yang menyombongkan di atas orang lain. Demikianlah bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memiliki sikap tawadu, rendah hati. Apa contoh dari sikap rendah hati ini? Contohnya adalah, Anda misalnya ketika di jalan, bertemu saudara Anda dari kaum muslimin, Anda tidak merasa lebih mulia daripada orang yang Anda jumpai dari kaum muslimin. Ini sikap yang berat, karena umumnya orang merasa dia lebih tinggi, lebih mulia dari orang lain. Sikap tawadu, sikap rendah hati, di antara contohnya ya tadi. Anda berjumpa dengan saudara Anda di jalan, misalnya. Anda merasa saudara Anda lebih utama dari Anda. Orang yang Anda jumpai dari kaum muslimin lebih mulia dari Anda. Ini di antara sifat tawadu. Di antara contoh sikap tawadu. Orang ketika dia tawadu, rendah hati, akan terlihat dari perbuatannya, akan terlihat dari ucapannya. Dari perbuatannya misalnya, dia ketika jalan, ya, mau menyalami orang, menyapa orang, assalamualaikum, dengan tersenyum misalnya, ini sikap tawadu. Ada sebagian orang, dia tidak akan menyapa kecuali kalau disapa. Dia tidak mau nyalami kalau orang tidak nyalami dia. Nah, ini keliru ya seperti ini. Ini orang gila. Gila dihormati oleh orang. Tidak mau dia memulai melakukan kebaikan, ya, karena dia merasa, oh, saya lebih mulia dari, ya, dari dia. Dia harus mendahului salam saya. Dia harus mendahului, ya, dalam menyalami saya. Ini yang seperti ini bukan tawadu. Dari cara jalan misalnya, kelihatan orang yang tawadu dengan yang tidak tawadu, orang rendah hati dengan orang yang sombong, kelihatan. Dari ucapannya pun seperti itu. Kalau ada seorang sukanya membangga-banggakan apa yang dia miliki, apakah dari ilmu, dari harta, dari kedudukan, ini bukan orang yang tawadu. Ya. Bukan orang yang rendah hati. Seorang misalnya, ya, mengatakan bahwa enggak ada dari kalian yang ya menghafal Sahih Bukhari. Kalau saya sudah hafal Sahih Bukhari. Ucapan seperti ini ucapan kesombongan. Taruhlah kamu betul-betul hafal Sahih Bukhari. Tapi tidak boleh Anda merendahkan orang lain. Apa faedahnya Anda hafal tapi Anda tidak mengamalkan? Sedikit dari ilmu diamalkan lebih baik daripada banyak ilmu tapi tidak diamalkan. Orang yang ya dia misalnya ilmunya banyak, hafalannya banyak, tapi dia tidak beramal, Apa bedanya dengan himar keledai yang membawa kitab-kitab agama? Keledai tadi tidak mudeng apa yang ada di atas punggungnya yang dia bawa dari kitab-kitab agama. Sedikit dari ilmu kemudian kita amalkan jauh lebih baik daripada seorang menumpuk pengetahuan kemudian dia tidak mengamalkannya. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam adalah pimpinan orang-orang yang tawadu. Pimpinan orang-orang yang rendah hati. Ar-Rasul tidak suka kalau beliau masuk kepada para sahabat, mereka berdiri menghormat. Rasulullah tidak suka yang seperti itu. Disuruh mereka duduk, duduk saja. Ya. Ketika ada seorang mengatakan di sisi Rasulullah, "Wa fina rajulun ya'lamu ma fi ghadin." Di tengah-tengah kita ada orang yang tahu apa yang akan terjadi di esok hari. Rasul menegur ya orang tadi, ya. Dan ucapan tidak benar. Yang tahu yang ghaib hanya Allah SWT. Terkadang ada sebagian orang memuji-muji Rasulullah, tapi dengan pujian yang berlebihan, enggak boleh ya seperti itu. Memuji itu sewajarnya, jangan melampaui batas yang seharusnya diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memuji Rasulullah itu dengan sewajarnya. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri yang memerintahkan seperti itu. Rasulullah sendiri yang memerintahkan seperti itu. Rasul mengatakan, "La tuturuni kama atrati an-nasara Isa bin Maryam." Janganlah kalian memuji-muji saya berlebihan seperti memujinya orang-orang Nasara terhadap Isa bin Maryam. Misalnya memuji-muji Nabi bahwa Nabi itu bisa ya mengobati orang sakit. Nabi ngerti yang gaib. Nabi enggak bisa. Nabi enggak bisa kalau mengobati mungkin bisa, menyembuhkan. Menyembuhkan enggak bisa. Yang menyembuhkan hanya siapa? Hanya Allah. Sebagaimana firman Allah ketika menyebutkan ucapan Ibrahim, "Wa idza maritu fahuwa yashfi." Kalau saya sakit, Allah yang menyembuhkan aku. Rasul orangnya tawadu, rendah hati. Ketika ada orang merunduk-runduk di hadapan Rasulullah, Rasulullah mengatakan, "Jangan seperti itu. Saya ini adalah seorang yang ibu saya dahulu makan dendeng." Dendeng itu daging yang dikeringkan. Untuk orang Arab ini makanan orang yang kelas ya bawah. "Kamu gak usah merunduk-runduk seperti itu pada saya. Saya ini orang biasa. Saya ini orang biasa." Betul, beliau adalah utusan Allah. Namun kita tidak boleh mengangkat kedudukan beliau, mengangkat beliau di atas kedudukan yang sewajarnya. Demikian pula para sahabat adalah orang-orang yang tawadu, rendah hati. Tidak menyombongkan ya di atas yang lainnya. Allah SWT tidak akan membiarkan orang yang mendolimi orang lain. Apakah mendolimi dengan merampas hartanya, atau dengan melukai tubuhnya, atau dengan membicarakan kehormatannya. Terlebih, jika mereka yang didolimi adalah hamba-hamba Allah yang mulia, orang-orang yang salih, dari kalangan para ulama dan wali-wali Allah, orang-orang yang bertakwa, menyakiti mereka berarti telah mengajak perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, "Man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka berarti dia telah mengumumkan perang terhadap saya. siapa yang mampu menghadapi Allah Subhanahu wa taala? Orang yang memusuhi hamba-hambanya salih, orang yang memusuhi hamba-hambanya bertakwa, yang beriman dan bertakwa, berarti dia siap berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ba'dil athar law bagha jabalun ala jabalin la ja'alallahu al-baghiya minhuma dakkan. Dan disebutkan pada sebagian athar, seandainya ada gunung berbuat zalim terhadap gunung yang lainnya, niscaya Allah akan jadikan gunung yang zalim itu akan lebur, akan hancur. Seandainya kalau gunung yang itu materialnya batu-batu yang keras, benda-benda yang padat, itu saja akan dihancurkan berkeping oleh Allah, lalu bagaimana dengan manusia yang hanya ya dagingnya cuma berapa kilo, yang darahnya hanya berapa liter? Allah mudah untuk meremukkan orang yang zalim. Dan telah banyak kisah orang-orang zalim, mereka mendapatkan hukuman di dunia, di dunia ini sebelum di akhirat nanti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ma min dhanbin ajdaru ay yu'ajjil Allahu li sahibihi al-'uquba fid dunya ma'a ma yadakhiru Allahu lahu fil akhirah min al-baghi wa qati'ati ar-rahim. Tidak ada satu dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya oleh Allah. Orang yang melakukan dosa tadi disegerakan hukumannya oleh Allah di dunia lebih daripada dosa berbuat zalim, berbuat aniaya, dan memutuskan tali silaturahmi. Di samping Allah simpankan baginya azab nanti di yaumul kiamah. Dosa itu bertingkat-tingkat. Dosa itu bermacam-macam. Di sana ada dosa yang paling segera, paling disegerakan azabnya oleh Allah di dunia sebelum di yaumul kiamah. Di antara dosa tersebut adalah dosa berbuat zalim kepada orang lain dan dosa memutuskan tali silaturahmi. Sudah kita sebutkan bahwa untuk seorang mendzalimi orang lain, apakah dengan seorang itu melukai tubuhnya tanpa hak, melenyapkan nyawanya tanpa hak, mengambil hartanya tanpa hak, atau membicarakan ya, kehormatan orang tanpa hak? Ada hal yang penting untuk saya sebutkan di sini terkait dengan masalah mengambil harta orang tanpa hak. Jangan hanya terbayang itu mencuri, merampok, merampas. Tidak hanya ini, banyak bentuknya. Bahkan Anda berhutang kepada orang lain, Anda sudah jatuh tempo harus membayar, Anda punya harta cukup untuk membayar, tapi Anda mengulur-ulur pembayaran, Anda zalim. Walaupun Anda tidak merampas harta orang, Anda hutang, dikasih tempo seminggu, Anda bisa membayar. Orang yang menghutangi nagih, kamu enggak membayar, padahal kamu bisa membayar, ini sudah dianggap zalim. Jadi yang namanya zalim itu tidak harus merampas harta orang. Makanya Rasulullah mengatakan, matlul ghaniyyi zulmun. Orang yang sudah cukup untuk membayar utang, kemudian dia mengulur-ulur pembayaran, ini adalah kedzaliman. Tapi kalau temponya masih jauh, ya lain lagi urusannya. Ini kalau sudah apa? Jatuh temponya, kemudian dia bisa bayar, ditagih kemudian nggak bayar, ini dolim. Padahal dia nggak merampas kan? Dia tidak mencuri, dia tidak merampok. Dan terkadang, na'udzubillah, sebagian orang yang dia menghutangi, itu dia harus ngemis-ngemis kepada orang yang utang. Harusnya kan orang yang berhutang tadi merasa sudah diperlakukan baik, dia segera membayar kan. Tapi orang yang ngutangi sampai ya meluangkan waktunya, sampai yang mengeluarkan biaya yang lagi utang enggak keluar-keluar. Ini zalim. Kamu sudah diperlakukan baik, kamu sudah diutangi, ya kamu bagaimana segera membayar? Kan seperti itu. Allah SWT mengatakan hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan juga. Kamu sudah diperlakukan baik, sudah diutangi, ya kamu tahu diri. Sudah satu tempo kamu mampu, kamu bayar. Dan ingat barakallahu fikum. Allah SWT mengatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara-cara yang ya ilegal, cara-cara yang batil. Cara-cara yang bertentangan dengan syariat. Ternyata banyak. Ya. Bentuknya itu banyak. Lagi-lagi bukan hanya mencuri, bukan hanya merampok, bukan hanya merampas. Bahkan jual beli yang dilarang oleh syariat pun termasuk dari memakan harta orang dengan cara yang batil. Contoh, kalau seorang menjual janin yang masih dalam indukan, seorang dia punya sapi yang sedang hamil, dia butuh uang cuma 2 juta, menjual sapi terlalu banyak, sudah anak sapi yang masih dalam perut indukannya, saya jual 2 juta, misalnya. Ini enggak boleh. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ini sesuatu yang tidak jelas. Apakah sapi tadi lahir dalam keadaan anaknya hidup atau mati? Bisa jadi apa namanya? Janin tadi keluar dari indukannya dalam keadaan mati. Masa batang harganya 2 juta. Atau mungkin sapi tadi ya lahir anaknya itu bulunya keemasan, baru sebulan saja sudah ditawar 1 miliar. Orang yang menjual anakan sapi yang masih dalam perut tadi nyesel, ya Allah kenapa saya kemarin jual 2 juta ya, kenapa saya gak sabar nunggu ini apa namanya sudah dibeli oleh si Anu ya, baru sebulan saja sudah ditawar 1 miliar. Akhirnya ada bentuk penyesalan dan kayak semacam tidak ridho, enggak diberkahi yang seperti ini. Ini termasuk memakan harta orang dengan cara yang batil. Karena apa? Ini bentuk jual beli yang dilarang oleh syariat. Walaupun pembeli dan penjual sama-sama ridho, sama-sama rela, tapi ketika syariat melarang, maka tidak sah. Tidak sah ya, atau batal secara hukum. Demikian pula kalau seorang misalnya punya kebo misalnya. Kebunnya ini ya lepas kemudian lari. Dia jual kebo yang lari tadi kepada orang dengan harga yang murah. Sudah, kerbo saya yang lari ya, saya jual kepada kamu 2 juta. Enggak boleh. Karena bisa jadi kerbo tadi tidak bisa ditangkap. Orang sudah ya mengeluarkan uang kemudian enggak dapat apa-apa. Ini kayak judi ya seperti itu. Ini seperti apa? Perjudian. Ini termasuk memakan harta orang dengan cara yang batil. Masuk pula di sini barakallahu fikum. Kalau saya menjual buah mangga yang masih di pohon yang sudah matang-matang, saya jual masih di pohon. Dah, ini satu pohon. Ini buah mangga yang masih di pohon itu Ya sudah matang ya, kalau belum matang enggak boleh dijual. Kalau belum siap untuk, belum layak untuk dimakan, maka tidak boleh dijual yang masih di atas pohon. Ini mangga ya, atau yang gampang sudah, padi lah sudah. Saya jual padi yang masih di sawah, sudah menguning ya, sudah bisa dipanen. Saya jual 100 ubin ya, saya jual padinya 5 juta misalnya. Ketika hendak dipanen, ternyata sawah tadi terjadi apa namanya, kena petir ya, kemudian terbakar, hangus. Orang yang ya, orang sudah mengasih kepada saya uang 5 juta misalnya, karena apa, dia ya sudah membeli. Namun ketika akan memanennya, ternyata kena petir, terbakar semuanya, hangus. Maka saya harus mengembalikan. Saya harus mengembalikan. Tidak boleh saya punya prinsip, ah, saya sudah jual, terserah dia. Tidak. Atas dasar apa saya memakan harta orang tanpa hak? Dia tidak dapat apa-apa. Kecuali kalau dia sudah memanen, kemudian dibawa pulang pakai truk, kemudian truknya masuk ke dalam jurang, ya bukan urusan saya. Ini masalahnya musibah dari langit. Ada petir, kemudian terbakar sawahnya. Sudah, saya kembalikan. Kalau saya tetap bersikokoh, bersikeras, ya, ya, bersikeras, tidak mau mengembalikan uangnya, berarti saya zalim. Saya berbuat zalim kepada orang lain. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya oleh Allah di dunia, di samping hukuman juga akan diterima oleh pelakunya, lebih daripada dosa berbuat zalim dan memutuskan tali silaturahmi. Kan memang seperti itu kerasnya ancaman masing-masing dari kita. Jangan sampai mendzalimi orang lain. Apakah tetangga kita, apakah kerabat kita, teman kita, atau orang lain. Jangan sampai. Rasulullah sendiri ketika didatangi oleh para sahabat, yang waktu itu pas harga-harga barang itu melonjak tinggi, mereka datang kepada Rasul, wahai Rasul, tolong harga-harga barang itu dipatok agar ya harga barang tidak melambung. Rasulullah tidak mau mematok harga, karena Rasul khawatir kalau beliau mematok nanti ada pihak yang merasa terzalimi. Rasulullah tidak ingin berjumpa dengan Allah, kemudian ada dari umat ini yang terdorimi dengan kebijakannya. Tidak ingin. Waqatnya atau rahim, demikian pula dosa memutuskan tali satu rahim. Padahal, menyambung tali satu rahim, menyambung hubungan dengan orang yang masih ada hubungan darah dengan kamu, menyambung hubungan dengan orang yang masih ada kekerabatan dengan kamu, menjadi sebab seorang itu diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Siapa pun dari kita kepengin kalau tubuhnya sehat, rezekinya lancar, umurnya panjang. Seperti itu manusia. Karena mereka ingin rezekinya lancar, mereka ya kadang berangkat kerja masih gelap ya, di pagi hari, pulang di sore hari sudah apa, gelap. Karena mereka ingin tubuhnya sehat, ingin ya panjang umur, di olahraga yang rutin, makan yang apa namanya bergizi, kemudian istirahat yang cukup. Mereka tidak tahu kalau di sana ada sebab-sebab yang Allah jadikan secara syariat, kalau ini dilakukan, apa yang mereka inginkan dari panjangnya umur, dari lancar rezeki, ya akan terwujud. Jadi lancarnya rezeki tidak harus dengan orang itu ya kerja tidak kena lelah. Panjangnya umur tidak harus seorang itu minumannya, makanannya itu betul-betul diperhatikan di sisi ya gizinya, nutrisinya. Tidak harus. Rasul mengatakan man ahabba ayubsata lahu fi rizqihi wa yunassa lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin untuk dipanjangkan atau diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung orang yang masih ada hubungan kekerabatan dengannya. Yang namanya silaturahmi tidak harus orang datang berkunjung, tidak. Karena tidak semua orang mampu. Namun dia menanyakan keadaannya atau dia mengirim hadiah pemberian kepada familinya. Dia misalnya habis panen jeruk misalnya dia kirimkan kepada saudaranya, kepada familinya. Ini bentuk silaturahmi. Silaturahmi itu tidak harus kita datang dengan jasad kita di hadapan dia karena tidak semua orang mampu. Sebab kalau kita punya saudara di ujung timur sana atau di ujung barat, kita enggak punya duit untuk ke sana, apa kita enggak bisa silaturahmi? Bisa. Kita bisa mengeluarkan uang mungkin hanya 1.000 misalnya kita SMS, kita telepon, kita tanya gimana keadaannya, menanyakan kondisi keluarganya. Ini sudah bentuk apa? Menyambung silaturahmi. Yang penting orang itu berusaha untuk terus ada hubungan yang baik dengan kerabatnya, dengan karib kerabatnya. Waqala ibn Aun an Amr ibn Sa'id an Humaid ibn Abdurrahman qala qala ibn Mas'ud qala Malik ar-Rahawi ya Rasulullah qad u'titu minal jamadi ma tara wa ma uhibbu anna ahadan yafuquni bisyiraki afadhalika minal baghi qala laisa dhalika minal baghi walakinnal baghya badarul haqqi aw qala safahul haqq wa ghamdun nas isnaduhu qawi. Berkata Ibn Aun dari Amr ibn Sa'id dari Humaid ibn Abdurrahman berkata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata Malik ar-Rahawi radhiyallahu anhu wahai Rasulullah, saya telah diberi oleh Allah keindahan seperti yang Anda lihat dan saya tidak ingin kalau ada seorang yang menyaingi saya dari sisi bagusnya sendal. Syirok tadi sendal, sendalnya bagus. Artinya dia suka sandangannya bagus, bahkan dia kepengen yang paling bagus. Afadzalika minal baghi? Apakah itu termasuk dari kedzaliman? Kata Rasul, itu bukan kedzaliman. Yang namanya zalim adalah adalah batarul haq, menyombongkan kepada yang hak, menolak yang benar. Aw qala saful haq wa ghamdun nas, dan merendahkan manusia. Jadi tidak mengapa seorang dia bajunya bagus, sendalnya bagus, rumahnya bagus, kendaraannya bagus, tidak mengapa. Asalkan dia tidak sombong. Asalkan dia tidak sombong. Dan asalkan dia mampu juga. Jangan ketika orang tidak mampu, dia kepengen kendaraannya bagus, dia harus utang-utang, kemudian dia harus terbebani. Jangan. Orang tidak mampu kepengennya pakaian yang paling mahal. Jangan. Orang jangan membebani sesuatu yang dia tidak mampu. Jangan kan untuk hanya ya seorang misalnya beli kendaraan yang bagus, yang mewah. Untuk korban saja yang itu menurut pendapat ulama wajib. Ya bagi yang mampu. Itu saja kalau orang tidak mampu tidak harus hutang. Hutang untuk korban tidak harus. Tapi boleh atau tidak seorang hutang untuk korban? Jawabannya boleh. kalau dia ada sesuatu yang nanti sekiranya untuk bisa membayar hutangnya. Namun kalau dia hutang untuk korban, kemudian besar kemungkinan dia akan kerepotan membayarnya, maka ya dia tidak perlu hutang. Karena orang yang tidak mampu korban, ya dia dikasih daging korban. Ya kan, enak ya kan. Orang yang tidak bisa zakat, ya dikasih dari harta zakat. Mudah yang seperti itu. Karena Allah SWT tidak membebani orang di atas kemampuannya. Jadi ada seorang sahabat yang dia sukanya pakaiannya itu bagus, selain bagus, bahkan dia kepengen yang paling bagus. Abang ini termasuk dari kesombongan, termasuk dari kedzaliman. Kata Rasul, itu bukan kedzaliman. Tapi yang namanya kedzaliman ya atau kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Bisa jadi ada orang pakaiannya compang-camping, miskin, tapi dia menolak kebenaran, dia orang yang sombong. Bisa jadi ada orang kendaraannya bagus, pakaiannya bagus, tapi dia menerima al-haq, dia bukan orang sombong. Sombong itu urusannya masalah apa? Hati. Ya. Bisa jadi ada orang dia sudah jelek mukanya, fakir, gak punya apa-apa, tapi sombong terhadap al-haq. Menolak al-haq, sombong dia. Definisi sombong itu bukan semata-mata penampilan, ya, tapi apa yang ada dalam hati dari merendahkan ya manusia atau menolak al-haq, inilah kesombongan. Kalau seorang mendzalimi orang lain, baik pada hartanya atau pada tubuhnya dengan melukainya atau kehormatannya, itu diharamkan. Demikian pula kalau seorang mendzalimi binatang. Bahkan dilarang dalam Islam seorang membunuh binatang dengan cara membakar. Ada seorang wanita masuk neraka gara-gara mengurung kucing, tidak dikasih makan, tidak diberi minum, tidak dilepaskan sampai kucing itu mati kelaparan. Diadab wanita yang telah menyiksa kucing tersebut. Kalau ini kucing, lalu bagaimana kalau itu anak istri Anda? Kalau itu kucing menyebabkan seorang yang ya menyiksanya diadab oleh Allah, lalu bagaimana kalau seorang